Vanessa. Ya, Vanessa. Kayaknya nggak bakat guys main gitar. Mending kita main piano aja ya. Rasane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengen nyawa sedelo wae wis amoh tenang. Citro janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suene aku ngenteni. Nangis batinku ngerentes urepku telas kepes netes elu ning dadaku. Tutuk lambi apa sing neng jero lemariku, nanging pojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Tutuk wangi mawar sing tak sawang neng mripatku, nanging kowe lali ngelarani wong kaya aku. Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer poco anyar ning ngarepku. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suene aku ngenteni. Nangis batinku ngerentes urepku telas kepes netes elu ning dadaku. Tutuk lambi anyar sing ning jero lemariku, nanging poco anyar sing mbok pamer keneng aku. Tutu wangi mawar sing tak sawang neng mripatku, nanging kowe lali ngelarani wong kaya aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer poco anyar neng ngarepku. Amer pojo anyar neng ngarepku. Bojone sapa?